Pertanyaan yang pertama, di antara tanda cinta adalah dengan saling menasehati. Apakah batasan dalam saling menasehati antara sama ikhwan atau ummahat? Nah, batasannya, barakallahu fikum, tentunya pertama, jangan atau kita urutkan saja syarat-syarat menasehati supaya jangan sampai kebablasan. Ya. Yaitu pertama, niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Jangan hanya karena persaingan, jangan karena hawa nafsu, jangan karena amarah. Biasanya yang sering terjadi perpecahan karena nasihatnya dengan amarah. Tersinggung, kemudian katanya nasihat, tapi isinya kemarahan. Sehingga ikhlas karena Allah Ta'ala. Kedua, betul-betul meniatkan agar merubah yang jelek jadi baik, yang bid'ah jadi sunnah, merubah yang tadinya salah menjadi benar, artinya diperbaiki. Ini harus ada niat itu, sehingga betul-betul tujuannya dipaham oleh orang yang dinasehati. Yang ketiga, barakallahu fikum, ketika kita menasehati sesama ikhwan, sesama ahlus sunnah, jangan seperti pembicaraan kita kepada ahlul hawa, ahlul bid'ah, dan seterusnya. Mereka kita kenal, ahlus sunnah. Artinya dasar-dasar mereka adalah sunnah. Prinsip-prinsip mereka juga sunnah. Maka hendaklah nasihati dengan bahasa persaudaraan. Seperti yang kita gambarkan tadi, kita panggil dengan ya akhi, dan juga dengan kalimat yang baik, dengan tutur kata yang baik, dan sebagainya. Sehingga tidak kebablasan. Dan tidak ada tahkim, hanya nasihat. Tahkim itu, engkau tukang maksiat, itu namanya sudah menghukumi. Engkau begini, engkau jangan. Ya. Tetapi nasihat, hendaklah engkau menghentikan perbuatan maksiat itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosamu kalau engkau segera bertaubat, dan seterusnya. Nah, dan sirran, antar pribadi saja. Jangan di depan umum. Nah, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana membangun rasa persaudaraan di antara ummahat yang berada dalam satu wadah pendidikan yang terkadang sering tidak memahami, akibatnya berujung pada pemutusan silaturahim tanpa sadar? Barakallahu fikum, banyak perkara-perkara yang bisa dilakukan untuk membangun rasa persaudaraan. Seperti merajut sesuatu, kita harus mengambil satu ikatan sampai kemudian tersimpul semuanya. Sehingga barakallahu fikum, kalau ditanya bagaimana membangun persaudaraan, jawabannya akan panjang, akan jadi kajian lagi satu jam atau lebih. Sehingga beberapa yang kita sudah sampaikan itu salah satunya atau itu sebagiannya untuk merajut ukhuwah. Bagaimana caranya untuk mereka bisa memahami itu semua? Berarti harus ada kajian khusus tentang masalah adab persaudaraan, adab-adab ukhuwah. Sehingga mereka akan mengerti dan sama-sama paham apa hak persaudaraan tersebut, sehingga akan tumbuh nanti di kalangan mereka rasa ukhuwah dan kecintaan. Karena perlu dirajut yang namanya persaudaraan, perlu dirajut dengan satu demi satu perangkat-perangkatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya sedikit luar dari tema ya. Pada umur berapakah seorang akhwat sudah bisa dinikahkan oleh orang tuanya? Maksudnya pada umur yang matang bagi seorang akhwat untuk menikah. Nah, kalau secara hukum bolehnya adalah boleh dinikahi sejak anak tersebut sudah haid. Berapa biasanya umurnya wanita haid? 14 atau 13 12, atau 12 ya. Itu sudah boleh dinikahkan. Tetapi kalau bicara mateng, mampu dan sebagainya, masing-masing orang tua akan bisa melihat anaknya apakah dia sudah dewasa atau belum. Karena kadang-kadang dia sudah haid tapi dalam keadaan masih kekanak-kanakan dan belum memiliki kedewasaan. Sehingga berupayalah untuk mendidik anak-anak tadi sampai dewasa. Dan kemudian ketika sudah pantas untuk dinikahkan, maka dinikahkan. Wallahu ta'ala alam. Kalau secara hukum adalah kalau dia sudah haid, maka tidak mengapa untuk dinikahkan. Wallahu ta'ala alam. Sawab. Demikianlah kaum muslimin dimanapun Anda berada, pendengar setia Radio Indosiar. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kita bacakan, dan mohon maaf untuk para pendengar semuanya yang pertanyaannya di kesempatan malam hari ini belum bisa kita bacakan karena qadarullah, ya, keterbatasan waktu kita, dan mudah-mudahan bisa kita bacakan pada kesempatan yang akan datang. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktu di kesempatan malam hari ini, atas kajiannya. Mudah-mudahan bisa memberikan kita manfaat dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu ala ilaha ila an, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.